bersamamu ku turut segala. Walau ada yang kau inginkan tak pernah ku bantah. Walau ku sedari hari-hari yang dilalui kan berubah dua mengikuti langkah-langkah. Sungguh pun aku kian memberi kasih dan sayang. Ada batas dan sempadannya demi masa depan. Ikut kata hati yang masih tidak pasti lagi. Kan kecundang andai ada di antara kita yang berubah. Ternyata kini telah terjadi, kau telah berpaling ke arah temanku sendiri. Memang sudah kuduga kecundang jua akhirnya. Hadirnya itu menggoyahkan. Pergilah engkau, pergilah sayang. Jangan nanti ku disalahkan. Lupakan segala cinta kita yang selamanya telah terbina. Walaupun pedih yang ku rasa, tinggallah kenangan yang ku bawa. Andainya kan terjadi nanti, kembalilah kasih, ku tetap menantikanmu di sisiku, kehadiranmu.